Alhamdulillah, jika seperti yang Antum sampaikan bahwa pesanan atau catering tersebut memang untuk hari Natal, maka tidak boleh. Yang demikian termasuk ta'awun alal ismi wal udwan, termasuk ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ditolak dengan cara yang baik tentunya. Tidak kita bertahun ketika dalam rangka acara Natal karena ini menyelisihi syar'i. Wallahu a'lam bishawab.